tepian tubuh. Dua duri neraka harus dikenan, tahi kerasa menusuk pedih sampai ke hati. Sang cinta tak selamanya dan cinta.